Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dan mengambil faedah syarah dari Al-Imam Rabi Hafizahullah Ta'ala. Qala rahimahullah Ta'ala, wa idza dhahara laka min insanin shay'un minal bid'i fahdharhu fa innal ladhi akhfa 'anka akthara mimma adhhara. Pada poin yang ke-150 Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, apabila nampak di hadapanmu dari seseorang sesuatu dari kebid'ahan, apabila nampak di hadapanmu dari seseorang satu bentuk kebid'ahan, fahdharhu, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, berhati-hatilah engkau. Kenapa beliau memperingatkan kita dengan tegas terhadap orang yang melakukan atau berada padanya satu bentuk kebid'ahan? Fa innal ladzi akhfa 'anka, karena apa yang dia sembunyikan darimu dari kebid'ahan itu, aktsara mimma adhhara, lebih banyak dari apa yang dia nampakkan. Apa yang dia sembunyikan lebih banyak dari apa yang dia nampakkan. Subhanallah. Mari kita mengambil faedah dari Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, ahlul bid'i wal ahwa'i ma'rufuna bittasatturi wa taqiyyati. Ahlul bid'i dan ahlul ahwa'i, mereka ma'rufun. Subhanallah. Kata-kata ma'rufun ini, ya, tentu di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, itu pun masih banyak ahlus sunnati wal jamaah yang tidak mengerti seseorang min ahlil bida'i wal ahwa, ya, karena keterbatasan pengetahuan pada diri kita. Namun barakallahu fikum, hukum secara mayoritas ahlul bid'ah wal ahwa itu memang terkenal dengan orang yang tasattur, menyembunyikan, ya, jati diri, pintar. Yang kedua, menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka. Bittasattur wattaqiyah, ya, dengan menyembunyikan barakallahu fikum, atau sering kita sebut bertaqiyah, menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka. Apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari ungkapan ini? Agar jangan berhusnudzan kepada ahlul bidai. Jangan berbaik sangka kepada mereka. Barakallahu fikum. Ahlul bidai la yuzhiruna laka kulla syai'in min aqaidihim wa manajihim wa manahijihim. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, ahlul bida'i, mereka tidak menampakkan segala sesuatu, ai semua akidah-akidah mereka dan manhaj-manhaj mereka. Mereka tidak menampakkan. Dari sini kita mengetahui berarti mereka adalah memiliki tingkat al-makr wal-khida', memiliki tingkat menipu daya itu tinggi. Barakallahu fikum. Menyembunyikan hakikat mereka, baik akidahnya atau manhajnya, menampakkan apa yang, ya, yang mirip, yang sama, ya, serupa. Barakallahu fikum. Kata beliau, fal mubtadi'u yu'tika syai'an fa syai'a. Seorang mubtadi' akan memberimu sedikit-sedikit. Tidak sekaligus, tetapi memberimu sedikit-sedikit. Kama qila, sebagaimana dikatakan, an ahlil bida'i, innahu la yut'imu kasamma min awali jalsatin. Mereka, ya, tidak ahlul bidah, sebagaimana dikatakan, kata beliau, ahlul bidai tidak memberimu racun di awal engkau duduk. Duduk di sampingnya, duduk di hadapannya, ya, duduk semeja dengan dia, atau duduk tidur sekasur dengan dia, atau barakallahu fikum seruang dengan dia, atau berada di masjid, satu masjid dengan dia. Dia tidak akan memberimu racun pertama kali Anda duduk bersama dia. Wa innama yut'imukal asla awwalan. Akan tetapi dia akan memberimu makanan maju, yut'imuka al-asala awwalan. Jadi menyodorkan madu pertama kali, yang baik, yang manis, yang indah. Barakallahu fikum. Ya, dan tentu ini maknanya luas. Tidak hanya berbentuk ucapan, tetapi dia juga mengerti kebutuhan terkadang, ya, kebutuhan hidup maksudnya. Kita butuh dana, butuh ini, butuh itu. Lah, dia akan melalui pendekatan. Karena melihat Anda ini punya potensi, menurut dia akan siap berkorban. Ya, memberikan yang Anda butuhkan, yang Anda cari-cari. Kalau syabab misalkan, ya, ingin menarik, ya, disiapkan putrinya, atau mungkin ponakannya, atau. Barakallahu fikum. Berbagai langkah dan cara akan ditempuh. Pertama kali, ya, dikasih ucapan yang manis, tawaran yang manis. Barakallahu fikum. Wahakada. Demikian yang dilakukan. Demikian yang diperbuat. Hatta idza anasta ilaihi dasa yaksa sumumahu alaika. Ya. Sehingga tatkala engkau telah menjadi jinak, nurut, patuh kepadanya, maka disitulah dia menyemburkan, disitulah dia memasukkan, disitulah dia memberikan kepadamu racun-racunnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kan gambaran seperti ini benar. Kita harus berhati-hati. Jangan husnudzan kepada ahlul bid'ah. Ingat. Jangan husnudzan kepada ahlul bid'ah wal ahwa sedikit pun. Sampai al-Imam Rabi hafizahullah taala di dalam kitab Naqd Rijal menyebutkan mereka lebih paham metode menggayat lawan daripada bagaimana cara wudu yang benar. Lebih paham. Dia pelajari metode-metodenya barakallahu fikum. Nah, disinilah dia akan disebutkan kalau sampai kita kemudian termakan oleh rayuannya, ya sebentar lagi racunnya akan dikeluarkan. Walabbasa alaih, maka dia akan mengkaburkan, ya mengaburkan hal-hal atas dirimu sendiri. Apa yang dia benci, apa-apa yang engkau benci terhadapnya akan bisa menjadi manis setelah engkau duduk, setelah engkau barakallahu fikum bertatabut di dalamnya atau kepadanya, akan bisa menjadi manis, akan bisa menjadi baik, akan bisa menjadi benar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa adkhalaka fi bid'atihi, lalu memasukkan engkau ke dalam bid'ahnya. Allahu Akbar. Fa idza dhahara laka syai'un minal bid'i inda ahadin fakhud hadraka minhu. Apabila nampak di hadapanmu sesuatu dari kebid'ahan di sisi seseorang, maka lakukanlah, mulailah, berbuatlah, ambil kehati-hatianmu darinya. Fa innahum ahlu makrin wa ahlu khida'in, karena mereka adalah ahlu makr dan ahlu khida', orang yang melakukan ya pintar dalam menipu daya, menipu dan mempedaya. Karena belajar barakallahu fikum, karena ada pendidikan khusus, ya maksudnya bagaimana caranya menggait lawan. Kalau misalkan orangnya awam, begini metodenya. Kalau dia setengah berilmu, begini metodenya. Kalau dia adalah orang yang terpandang barakallahu fikum, metodenya demikian. Itu dipelajari. Mereka dididik di atasnya barakallahu fikum. Sementara ahlus sunnati wal jamaah tidak pernah belajar seperti itu. Ya, jangankan membalas makar saja mereka tidak pelajari. Apalagi kalau belajar cara ya memakar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Maka oleh karena itu disinilah letaknya hidayah. Allahu jalla wa ala menitipkan janjinya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allahu jalla wa ala menitipkan, menyebutkan janjinya kepada siapapun yang berbuat makar. Allahu jalla wa ala akan membela orang yang dimakari. kalau dia berhak untuk mendapatkan pembelaan. Kalau tidak berhak, ya termakan. Barakallahu fikum. Dia akan termakan. Oleh karena itu, mencari bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, itu yang harus kita kedepankan di dalam hidup. Ini yang harus kita kedepankan. Barakallahu fikum. Mungkin kita mengatakan, pertolongan Allah Jalla wa'ala itu tidak akan pernah datang dengan bermaksiat. Benar. Tidak akan pernah datang dengan bermaksiat kepada Allah. Ketika kita mengatakan bahwa pertolongan Allah Jalla wa'ala itu akan datang dengan ketaatan, benar, bisyartin. Benar, pertolongan Allah Jalla wa'ala itu datang dengan ketaatan. Tetapi ada syaratnya. Apa itu? Syarat yang dilakukan dari ketaatan itu makbul indallah. Makbulah indallah. Ketaatan itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ketaatan yang dikerjakan gairu makbul, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, terus kapan? Atas dasar mana pertolongan Allah itu datang? Malah sebaliknya. Ya, taruhlah ikhlas tidak ada, misalkan rusak. Lekan kalau ikhlas tidak ada, malah amalan yang dikerjakan itu menjadi bumerang. Atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ketaatan yang akan mendatangkan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, yaitu ketaatan yang makbul. Ta'ah makbulah indallah. Ketaatan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di atas inilah generasi umat terdahulu berdiri. Di dalam merealisasikan ketaatan-ketaatan mereka. Sehingga ketaatan itu menjadi kekuatan pada fisik karena makbul, diterima. Yang kedua, ketaatan itu menjadi kekuatan untuk mengundang turunnya bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah barakallahu fikum yang dimiliki oleh generasi terdahulu dari umat ini dan generasi setelahnya yang mengikuti barakallahu fikum langkah mereka. Bagaimanapun kuatnya makar orang-orang kafir kepada Allah atau ahlul bid'ah. Taruhlah contoh. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abi Du'ad wa Ashbahu. Ibnu Abi Du'ad untuk melakukan makar terhadap ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mencoba untuk memfitnah. Menanamkan racunnya kepada barakallahu fikum al-umara di saat itu. Mereka mampu menguasai 3 kekhalifahan. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan terakhir Khalifah Watik. Mampu menjadikan barakallahu fikum kekuasaan khalifah di saat itu menjadi kaki tangannya. Para ulama banyak yang meninggal dunia. Para ulama banyak yang barakallahu fikum sampai mengucapkan hal-hal yang disikapi karenanya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi subhanallah, mereka mencoba barakallahu fikum untuk menjadikan tipu muslihatnya berkuasa. Ya, ternyata Allah Jalla wa Ala ingin memperlihatkan bahwa di antara hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala ada yang tidak bisa mereka lakukan makar. mereka lebih baik mati daripada harus barakallahu fikum ia terbawa oleh tipu muslihat mereka. Sekali lagi, benar, pertolongan Allah itu dekat dengan ketaatan. Namun ketaatan yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketaatan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, bagaimanapun kita mengukir sebuah ketaatan di dalam hidup, namun ternyata ketaatan ini di hadapan Allah bermasalah. Kenapa? Karena keikhlasannya pudar atau barakallahu fikum sudah tidak lagi mi'ah bimi'ah 100% bercampur baur. Kan ini mempengaruhi kekuatan ketaatan itu sendiri untuk menjadikan fisik kita kuat. Dan yang kedua, berpengaruh terhadap kekuatan datangnya bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau ada yang mengeluh, loh, saya ini kok sudah melaksanakan ketaatan kok, mengini, melakukan itu kok, ya terus musibah demi musibah terjadi. Coba cross check lagi. Evaluasi lagi diri kita sendiri. Ya, fisik kita lemah, mau ini lemah, mau itu tidak semangat. Coba cek lagi. Karena ketika barakallahu fikum ketaatan ini makbulah, akan mendatangkan ketaatan yang keberikutnya. Kalau yang pertama diterima, akan mendatangkan ketaatan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Otomatis fisik semangat akan terus membara. Kuat fisiknya. Walaupun kita melihat ya jalannya terkadang ngantung-ngantuan. Duduk sebentar langsung bablas. Misalkan ngorok. Barakallahu fikum. Tapi punya jiwa, punya semangat. Karena buah dari ketaatan itu adalah tidak hanya kepada barakallahu fikum kuatnya pertolongan Allah, juga berdampak pada fisik kita. Maka oleh karena itu barakallahu fikum ma'immatus sunnah terkadang untuk mengobati sesuatu dia lelahkan, capekkan fisiknya fi ta'atillah tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjadikan ketaatannya itu sebagai obat. Sampai kemudian beliau ditanya ketika dibawa barakallahu fikum ya ke dokter. Dokter menyarankan istirahat dulu untuk membaca. Ia dalam kisah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, bukankah dengan ketaatan itu fisik itu akan menjadi kuat? Ya, punya, kalau bahasa kita kan sekarang imun ya, akan punya imun. Mengakui ketaatan barakallahu fikum sampai coba dikaji, digali, didalami. Ketika lafaz Al-Quran dibacakan, keluar dari makhrot-makhrotnya, semuanya terolahragakan. Solat taruhlah satu bentuk ketaatan. Namun di sana akan mengolahragakan fisik kita. Beda dengan tidur, tidak mau solat, makan, bangun, makan, tidur lagi. Terus begitu. Beda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaliknya, kemaksiatan itu akan menjadikan lemah pada fisik kita. Kemaksiatan akan menjadikan kelemahan pada fisik kita. Ya, akal pikirannya tidak bisa jalan. Kalau orang yang menjaga ketaatan, secapek apapun, selelah bagaimanapun, dia masih bisa. Ya Allah, berat matanya untuk mendengarkan taklim. wes lenyap sedikit, jaga lagi. Tapi tetap ada yang nyantol, walaupun tidak maksimal. Ya belum tentu yang apa namanya melek begitu kemudian masuk semuanya. Terkadang melek tapi pikirannya terbang melayang ke sana kemari. Barakallahu fikum. Artinya bahwa ketaatan itu berpengaruh terhadap bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa'ala di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang mahal. Ya, yang mahal adalah menjaga bantuan dan pertolongan Allah di saat kita dimakar. Ada orang lain yang ingin melakukan makar dan khida, nipu, memperdaya kita, barakallahu fikum. Allah menjaga kita. Ini yang mahal. Wa kama qulna, kata beliau, innal mubtadi'a la yarda illa an takuna ala tariqatihi. La yarda hatta law abdalaka tasamuha fahuwa kadzdzab. Sebagaimana yang kita katakan, seorang mubtadi' tidak akan pernah ridha menerima kecuali engkau di atas jalannya. Tidak akan ridha, tidak akan menerima walaupun dia memperlihatkan diri at-tasamuh, ya, bersikap maaf, ya, membawa dirinya sebagai orang yang lembut, penyantun, barakallahu fikum. Kata beliau, fahuwa kadzdzab, dia adalah seorang pendusta, barakallahu fikum. Ya mungkin kalau kita, ya apa namanya, mendengar kalimat ini mungkin ada, wah cukup, masya Allah ya, merah mungkin telinganya mendengar kata-kata demikian. Jadi al-imam, mengkaji al-imam Rabi' hafizahullah ta'ala, mengkaji dari karya-karya para ulama di masa yang silam, dan juga menemukan realita kenyataan yang beliau hadapi, barakallahu fikum. Demikian, makanya kita akan diingatkan agar jangan sekali-kali kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada ahlul bid'ah. Li'anna al-an indahum tariqatan. Karena sekarang ini mereka punya metode, punya jalan, punya konsep, punya prinsip, punya dasar, punya aturan rumah tangga. Okay. Beliau menyebutkan salah satu di antara konsep yang disebarkan oleh Ikhwanul Muslimin adalah nata'awanu fi mattafaqna alaih. Kita bahu membahu dalam perkara yang kita sepakati. Kalau kita sama-sama, ya kita saling bahu membahu. Ya, bagus kan kalimatnya. Tapi coba lihat yang keberikutnya. Ya. Wa ya'zuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Tapi kita saling maaf, memaafkan. Saling memberi uzur terhadap apa yang kita perselisihkan padanya. Jadi kasih uzur, kasih maaf. Ya, dalam hal semangat memperjuangkan agama Allah, ya kita sepakati sama-sama. Tapi ketika ada hal yang kita berbeda, janganlah saling cela, jangan membicarakan, tapi ya kita saling maaf, memaafkan. Subhanallah. Ya, semestinya kan terhadap apa yang kita perselisihkan, kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semestinya. Tapi karena memang sudah dasar membangun, barakallahu fikum, keyakinannya sudah salah, maka prinsip ini barakallahu fikum memiliki makna sesuai dengan dasar pembangunan keyakinan yang salah tersebut. Kalau kita ahlus sunnati wal jamaah, ya tentu terhadap apa yang kita perselisihkan, ya kita kembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini prinsipnya kita. Tapi mereka berprinsip, ya kita saling maaf-memaafkanlah. Jangan saling tegur, jangan saling cela, jangan saling menjatuhkan. Ya jangan saling jarah. Kan kita sama-sama muslim, ingin memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ahlul bid'ah wal ahwa, sebagaimana yang telah lewat, mereka berakhir dengan pedang di hadapan ahlus sunnati wal jamaah. Ya, mereka siap menghunus pedang di hadapan ahlus sunnati wal jamaah, menumpahkan darah mereka, barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa huwa la yardha abadan illa an takuna ala tariqatihi. Dia tidak pernah akan menerima selama-lamanya kecuali engkau harus belajar, engkau berjalan di atas jalannya. Yakunu sufiyan yajurruka syai'an fa syai'an ila sufiyatihi. Kalau si mubtadi ini adalah seorang sufi, maka dia akan menggeretmu. Dia akan menggeretmu sedikit-sedikit menuju sufiyatihi. Yakunu indahu jahmiyah. Kalau dia memiliki keyakinan jahmiyah, indahu mabadi gharibah. Demikian juga akan menggeretmu, barakallahu fikum, kepada prinsip-prinsip yang aneh dan asing. Ya, artinya jahmiyah. Indahu mabadi gharibah, ishtiraqiyah, demokratiyah, la yardha minka illa an takuna ala tariqatihi. Kalau dia punya prinsip-prinsip kebaratan seperti ishtiraqiyah. Ishtiraqiyah itu kalau istilahnya faham sosialisme, yaitu sebuah faham atau disebut dengan ajaran yang menjadikan semua, ya barakallahu fikum, harta benda, perindustrian, kemudian berbagai macam bentuk perusahaan, tidak ada haknya rakyat itu, akan dimiliki oleh negara tersebut. Barakallahu fikum, sosialisme ishtirakiyah. Demokratiyah, yaitu ada pemimpin, rakyat juga memimpin. Bagaimana rakyat memimpin? Yaitu dari para utusan-utusan rakyat ini, barakallahu fikum, yang menjadi tangannya, artinya wakil-wakil rakyat, rahimani warahimakumullah. Atau dengan istilah lain, demokratia itu adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat. Sehingga ya kalau misalkan pemimpinnya itu salah, ya berhak untuk dicela, dicaci maki, demokrasi. Ya, dicerca di atas mimbar, barakallahu fikum, melalui media-media sosial, direndahkan, dijatuhkan martabatnya, dihina, barakallahu fikum, habis. Ya, tidak bisa disalahkan oleh, karena negerinya negeri demokratia. Kalau Islam menyalahkan bahwa ini adalah prinsip dan konsep yang sangat berbahaya. Dari sinilah munculnya bibit-bibit, ya, arogansi. Orang yang berbuat kemudian membakar ini, membakar itu, ya, mencela ini, mengebom ini, itu munculnya dari khurud bil lisan. Ya, keluar dengan lisan, barakallahu fikum. Sehingga ya sudah, rakyat bisa berbuat apa saja. Makanya subhanallah, terkadang kan kita ahlus sunnati wal jamaah kasihan ia melihat barakallahu fikum pemimpin kita. Tidak ada yang benarnya mau siapapun jadi pemimpin selama konsepnya demokrasi, ya tidak ada yang benar. Sampai kan ada, kalau tidak salah Ustaz Abu Jarir, suara rakyat itu suara Tuhan. Apa ada bentuk lagu apa yel-yelan apa Pak Wadi apa itu? Semboyan. Apa tadi? Apa? Hah? Coba. Barakallahu fikum. Ya, disinilah letaknya. Kita memulai barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah untuk melakukan pembenahan. Dan ini sekali lagi upaya yang sangat besar yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Tahu atau tidak tahu para penguasa di negeri ini, mereka telah berkontribusi yang sangat besar terhadap negerinya barakallahu fikum. Ya, dimanapun ahlu sunnati wal jamaah berada, mustaqimin istiqamah di atas agamanya, maka sungguh dia telah berkontribusi terhadap negerinya dengan kontribusi yang sangat besar. Tapi ketika tidak istiqamah, tidak ada punya kekuatan berpijak di atas prinsip agamanya, ngikut, lantas apa yang mau diberikan ya terhadap negerimu? Apakah bangunan yang mentereng dengan janji-janji yang luar biasa, sampai pendidikan dapat gelar favorit, dapat gelar ini, tadi muyul, cenderung kepada barakallahu fikum sistem-sistem yang bertentangan dengan apa yang kau kenal dari ilmu agama. Apa itu yang akan ya berkontribusi besar terhadap negeri ini? Tentukan tidak barakallahu fikum. Oleh karena itu, dimanapun ahlus sunnati wal jamaah berada, maka engkau telah berbuat terhadap negeri ini sesuatu yang mahal harganya. Melindungi negeri ini dengan dakwatu tauhid, ia menghalangi dari berbagai macam, mencegah dari berbagai macam kesyirikan yang mungkin aparatur negara TNI Polri tidak menyentuh bagian yang ini, menyentuh kemaksiatan yang dikerjakan membahayakan, masya Allah. Makanya keberadaan barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah, sesungguhnya mereka sedang bahu membahu, ya sedang apa namanya, ya bekerja sama untuk melindungi negeri dan anak negeri ini dengan dakwah ilal kitabi was sunnah. Maka oleh karena itu wajib untuk kita menjaga keistiqomahan kita barakallahu fikum di atasnya. Kita berjuang, tidak boleh minder barakallahu fikum. Jangan minder, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terakhir beliau mengatakan, la yarda minka illa antakuna ala tariqatihi. Seorang mubtadi dimanapun, kapanpun, tidak akan pernah ridha kecuali engkau berjalan di atas jalannya. Nasallallahu salamat al-afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.